Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan kitab tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat dari bab hukum-hukum terkait rumah tangga dan solusinya. Pada halaman 108, kita melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala, qala as-su'al, sebuah permasalahan. إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها. Apabila seorang wanita, istri, melihat bahwa suaminya sudah tidak suka dengannya. وَهِيَ تَرْغَبُ الْبَقَاءُ مَعَهُ. Sedangkan dia, si istri ini, masih ingin bersama dengannya. Nah, yang namanya rumah tangga tentu tidak lepas dari problem, tidak akan lepas dari suatu masalah. Demikianlah tabiat manusia, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, banyak kurangnya. Maka wajib bagi kita, wajib bagi seorang suami untuk memahami bahwa istrinya bukanlah orang yang sempurna, orang yang lemah. Sebagaimana seorang istri hendaknya ia juga memahami bahwa suami dia bukanlah seorang yang sempurna. Suaminya adalah orang yang lemah. Suaminya bukan manusia sempurna. Jika kedua belah pihak memahami yang seperti ini, tentunya ini merupakan hal yang membuat ringan dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Tentu tidak dilakukan lagi di awal pernikahan. Setiap orang pasti mengalami masa-masa senang. Nah, di awal pernikahan, seorang pria maupun wanita mengalami masa-masa bahagia dengan pasangannya. Hanya mendengar nama pasangannya, nama istrinya, nama suaminya, langsung bergerak, tergetar hatinya. Senang mendengar suaminya berbicara. Senang melihat pesan yang masuk dari suaminya. Melihat nomor handphonenya. Tidak pernah bosan untuk berbincang-bincang. Ini demikian bahagia di awal pernikahan. Hal yang biasa. Demikianlah di awal mula pernikahan itu adalah masa-masa terindah. Kemudian setelah itu berlalu, hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu, terus baru mulai datangnya saat-saat yang tidak selalu menyenangkan. Terjadilah suatu muskilah, suatu problem, datanglah suatu musibah. Maka hal itu menyebabkan hilangnya rasa cinta di antara mereka, mulai tumbuh bibit kebencian terhadap pasangannya. Demikianlah yang namanya hati, apabila sudah terjangkiti dengan al-bughd, kebencian, maka akan terjadi apa yang akan terjadi. Intinya hati seseorang itulah yang terpenting. Jika dia tidak memahami suaminya, tidak memahami pasangan hidupnya, tentu dia akan merasakan yang namanya kebencian terhadap pasangannya sendiri. baru timbullah berbagai bentuk problem-problem, masalah-masalah yang akhir kesimpulannya berakhirlah kandaslah rumah tangga tersebut. Terakhir, berakhirlah rumah tangga itu dengan perpisahan. Dan sebab terutama terjadinya problem-problem dalam rumah tangga ini adalah al-jahal, kejahilan dalam agama Islam, kurangnya agama dalam seseorang, baik suami maupun istri. Oleh karena itu penting bagi kita juga untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya problem, terjadinya muskilah dalam kehidupan rumah tangga. Banyak sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan keributan di rumah tangga itu banyak. Di antaranya, yaitu jelek, su'ul ikhtiar, jeleknya memilih pasangan. Salah dalam memilih pasangan hidup sebelum pernikahan itu ada. Baik dari sisi laki-laki maupun dari sisi perempuan. Salah memilih pasangan hidup. Oleh karena itu Nabi SAW telah mengajarkan, membimbing umatnya dengan bimbingan yang sangat memberikan manfaat bagi mereka, bagi umatnya. SAW beliau bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba' li limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha." Wanita itu dinikahi karena lima hal, karena empat hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena paras cantiknya, dan karena agamanya. Maka apa bimbingan Nabi SAW untuk memilih pasangan yang seperti apa kriterianya? Fadfar bidhatid din, taribat yadak. Pilihlah yang beragama dari mereka. Pilihlah mereka yang beragama. Maka kamu akan beruntung. Perhatikanlah hadis ini dengan baik. Siapa yang menyelisih bimbingan Rasulullah SAW, maka pasti dia akan terjatuh dalam berbagai macam bentuk muskilah, problem dalam rumah tangganya. Maka hendaknya dipentingkan dalam memilih pasangan hidup untuk mencari orang yang beragama. Baik agamanya, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang wanita tentunya memilih pasangannya adalah orang yang soleh. Sebagaimana halnya seorang laki-laki, hendaknya dia memilih pasangannya adalah orang yang soleh dalam agamanya. Jangan sekali-kali dia mengatakan bahwa tidak mengapa, saya sudah jatuh cinta dengan dia, saya sudah suka dengan dia, insya Allah hidayah dia ada di tangan saya. Dengan sebab saya nikah dengan dia walaupun dia jauh dari agama, mudah-mudahan Allah berikan hidayah orang ini, pasangan saya ini lewat perantara saya. Jangan demikian. Berapa banyak peristiwa, kasus-kasus terjadi, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan yang justru seorang hamba yang awalnya dia adalah orang yang istiqomah di atas ketaatan, karena salah memilih pasangan hidup dengan alasan yang seperti ini, semoga hidayah itu akan datang setelah dia menikah dengan saya, justru dia yang terjungkal, justru dia yang hancur. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha." Hidayah bukan di tangan Anda. Sesungguhnya hidayah itu innaka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menginginkan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Beliau bersedih ketika melihat paman yang beliau cintai alaihi salatu wassalam wafat di atas kekufuran. Maka beliau merasa menyesal, tidak terima. Maka Allah menegur bahwa perbuatan yang seperti itu tidak dibenarkan. Yang memiliki hidayah adalah Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Sekalipun dia orang yang kita cintai, tidak menjamin kita akan bisa memberi hidayah dia. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim yang ingin menjalani hidup rumah tangganya dengan baik di atas syariat Islam, hendaknya dia memilih pasangan hidupnya dengan teliti. Carilah pasangan yang soleh. Jangan sampai juga perlu untuk diketahui sebagai nasihat pula, yaitu apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, adanya hubungan-hubungan yang diharamkan, hubungan cinta kasih yang diharamkan di luar pernikahan, cinta hub al-umyan, cinta buta terhadap seorang wanita atau terhadap seorang pria, sampai-sampai membuat menahan dirinya dari makan dan minum, terus terfikirkan oleh orang yang dia cintai, berbicara kepadanya dengan sebaik-baik pembicaraan, dengan kata-kata yang terindah, dan sebaik-baik pengungkapan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ini merupakan perkara yang sangat disayangkan, dan ini juga merupakan sebab, di antara sebab mengapa rumah tangga itu rusak. Di awalnya dia sudah jatuh dalam perkara yang Allah haramkan ini, berlanjut sampai ke jenjang di atas pelaminan pernikahan baru setelah itu. Karena di awal dia tergiur dengan tampang luarnya, dalam keadaan dia tidak mengetahui hakikat pasangannya itu, maka yang terjadi adalah kehancuran di kemudian hari. Nah, maka hendaknya kita mementingkan dalam memilih pasangan hidup sebelum pernikahan ini. Juga di sana ada beberapa sebab yang lain yang menimbulkan muskilah, problem dalam rumah tangga, di antaranya juga adalah perdebatan, kekerasan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Debat, suami mengatakan suatu ucapan, suami pinginnya demikian, si wanita membantah, istrinya membantah, terjadi perbantahan, perdebatan antara mereka. Ini juga tidak pantas. Jika ini terus berkelanjutan, maka ini mengkhawatirkan hubungan mereka berdua. Biarkanlah, jika suami kita, pasangan kita sedang marah, biarkan, jangan sampai kita menimpalinya, diamlah. Sebagian orang suka menimpali jika suaminya marah, jika istrinya marah, ditimpali. Bahkan dia buka luka lama, diungkit-ungkit masalah yang lalu. Maka ini tentu yang ada bukanlah selesai suatu problem tersebut, malah menimbulkan muskilah-muskilah yang lebih besar. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita suka dengan perbuatan yang seperti ini. Biarkanlah jika dia sedang marah dalam keadaan yang tidak normal, biarkan sampai di saat sudah hening suasana, sudah tidak ada emosi lagi, sampaikan kepadanya dengan cara-cara yang baik. Dengan itu selesai, dan tidak perlu kita harus berbantah-bantahan dengan keluarga kita. Juga di sana ada beberapa sebab yang lain yang menimbulkan rusaknya, retaknya rumah tangga. Adalah su'udzan, jeleknya sangka, yakni berburuk sangka kepada pasangannya. Istri berburuk sangka terhadap suami, dan sebaliknya. Ini juga tentunya merupakan sebab terbesar timbulnya muskilah dalam rumah tangga mereka. Juga di antara sebab yang lain, yaitu adamut tanazul, tidak mau mengalah. Tidak ada sifat at-tanazul dalam perkara duniawi. Perkara dunia, apa salahnya kita mengalah? Biarlah. Abaikanlah yang seperti ini. Karena jika seorang itu bersikeras atas pendapatnya, tidak mau mengalah atas pendapat dia, atas haknya misalnya, tentu ini bisa membahayakan rumah tangga itu. Perkara dunia rugi sedikit, tidak memudaratkan akhirat kita. Nah, di antara sebab yang lain pula yang menimbulkan retaknya rumah tangga adalah adz-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, "Kuntu ajidu athara adz-dzamba fi khuluqi dabbati wa imra'ati." Aku itu betul-betul mendapati pengaruh dosa yang aku lakukan, fi khuluqi dabbati, pada akhlak hewan peliharaanku, wa imra'ati, dan pada akhlak istriku. Lihat, perbuatan dosa dan maksiat itu merupakan sebab kerusakan dan kehancuran bagi seseorang, baik dalam rumah tangganya maupun dalam perkara dunia dia. Maka penting kesalehan orang tua, kesalehan suami, sebagaimana halnya kesalehan seorang istri, itu merupakan sebab terbesar salehnya keluarga ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dzunub, perbuatan dosa dan maksiat, itu memiliki pengaruh. Pasti ada pengaruh negatifnya, ada dampak positifnya, baik di dunia sebelum nanti di akhirat. Dan di sana ada banyak sebab-sebab yang menimbulkan muskilah, problem-problem, dan menyebabkan rumah tangga itu pecah. Oleh karena itu, perlu kita juga mengetahui, setelah kita mengetahui sebab-sebabnya, maka perlu kita mengetahui solusi dan jalan keluar dalam menyelesaikan berbagai problem rumah tangga. Di antaranya, taqwa Allah Azza wa Jal. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah, karena takwa merupakan asas, pokok keselamatan, pokok kebaikan, asasus salah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan kepadanya jalan keluar dalam berbagai problem, urusan, masalah yang dia hadapi. Jika dia bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Di antara solusi yang kedua, yang berikutnya adalah at-ta'anni. Teliti dan pelan-pelan dalam memilih pasangan sebelum menikah. Dengan teliti. Jangan sampai salah memilih. Karena ini masanya panjang. Jangka waktunya adalah panjang. Harus baik dalam memilih pasangan hidupnya. Apakah betul-betul orang yang akan dinikahkan kepada putrinya ini? Ataukah suami, laki-laki misalnya, apakah istri yang akan dia nikahi ini, calon istrinya ini, adalah orang yang beragama atau tidak? Fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang beragama dari mereka, beruntunglah kamu. Kemudian solusi yang berikutnya pula adalah at-tafahum. Saling memahami antara kedua belah pihak. Saling memahami antara kedua belah pihak. Jangan sampai salah satu dari keduanya terburu-buru dalam menyimpulkan suatu perkara, mengambil kesimpulan sikap. Tidak, bukan demikian. Saling memahami. Fahamilah suami Anda, fahamilah istri Anda, dan juga hindari sebab-sebab yang akan menimbulkan problem, sebab-sebab yang akan menimbulkan kerusakan sebelum terjadinya muskilah, sebelum terjadinya suatu masalah di tengah-tengah mereka. Hindari sebab-sebabnya. Tentu yang namanya pasangan hidup tahu dia sifat-sifat suaminya, sebagaimana suami tahu sifat-sifat istrinya. Kamu faham sifat suamimu, dia tidak suka dengan hal-hal yang seperti ini, jauhi, jangan lakukan, jangan mendekat kepadanya. Jika itu kamu lakukan, tentu itu akan menimbulkan problem, akan terjadi masalah nantinya. Sehingga hendaknya seorang istri betul-betul menghindari segala bentuk sebab yang akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah mereka. juga hendaknya pula seorang wanita, seorang istri, di antara sebabnya juga, yakni solusi dan jalan keluar mengatasi berbagai macam bentuk problem rumah tangga adalah seorang istri betul-betul menunaikan hak suami dengan benar, peduli dengan suaminya, perhatian terhadap suaminya, agungkan dia, muliakan dia, hormati dia. Jangan kita sombong di hadapannya, jangan angkat suaramu di hadapannya. Berlemah lembutlah dengan dia. Sambutlah ketika dia pulang dari kerja. Berilah hidangan, berilah dia air. Lepaskanlah sepatunya. Duduklah, berbincanglah dengan baik dengannya. Hormatilah dia, hormatilah suamimu. Maka ini merupakan sebab suami itu akan semakin sayang dengan istrinya. Ini merupakan sebab terjaganya keutuhan rumah tangga. Jangan sibuk dengan dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Ayyuma imra'atin matat, wanita yang mati, yang wafat, yang meninggal, wa zawjuha radin, dalam keadaan suaminya ridha terhadap istrinya, dakhalat al-jannah, dakhalatil jannah, pasti dia akan masuk al-jannah. Juga hendaknya seorang suami di sisi lain, jangan sampai lupa dia mengikhlaskan niatnya dalam melayani suaminya, dalam menunaikan hak-hak suami. Ikhlaskan niat Anda kepada Allah. Tunaikan hak-hak dia dalam segala sesuatu, pengorbananmu, apa yang kamu sanggup untuk kamu berikan kepada suamimu. Haraplah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada suami kita. Allah yang memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Hak suami Anda itu besar, tunaikanlah. Dan berharaplah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan ibadah, merupakan ibadah. Ingat bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. Manusia punya memiliki banyak kekurangan. Kita hidup dengan pasangan kita yang tidak sempurna. Pasti ada kekurangan yang tidak kita sukai. Itu pasti ada. Tetapi ingatlah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami berpisah dengan istrinya. Apa kenapa? In kariha minha khuluqan. Apabila dia tidak suka salah satu perangai yang ada pada istrinya, radhiya minha akhar. Pasti di sana ada perangai yang lain yang dia sukai. Demikianlah. Sebagaimana juga istri demikian menghadapi suaminya. Ingat, suami kita adalah orang yang ada kekurangannya juga. Maka di satu sisi kita tidak suka, tapi masih ada perangai dia yang baik kepada kita, yang kita sukai. Kenapa harus pisah? Kenapa harus selesai hubungannya? Allah berfirman dalam ayat yang fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira. Jika kalian tidak suka dengan istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an. Allah mengingatkan, barangkali kalian itu tidak menyukai sesuatu yang padahal Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan yang sangat banyak padanya. Disebabkan orang yang tidak kita cintai itu, barangkali barokah itu ada padanya. Masih lebih baik kita tinggal bersamanya daripada harus berpisah. Nah, inilah beberapa nasihat, beberapa sebab yang merupakan di antara sebab-sebab timbulnya suatu problem, masyakil, muskilah pada rumah tangga dan beberapa jalan keluar solusinya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan menjalankan beberapa nasihat ini. Kemudian insyaAllah kita akan melanjutkan beberapa masalah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab ini. Sengaja saya memberikan mukaddimah pendahulu terkait masalah rumah tangga ini karena pembahasan yang akan kita masuk padanya ini terkait dengan masalah problem-problem yang akan terjadi di tengah-tengah rumah tangga. As-su'alu sebuah permasalahan yakni dengan bentuk soal. Idza ra'atil mar'atu min zawjiha 'adam raghbatin fiha. Jika seorang istri melihat bahwa suaminya itu sudah tidak suka dengannya, wa hiya targhabul baqa'u ma'ahu, sedangkan dia masih ingin hidup bersama dia, fa kaifa tu'alij al mawqif? Maka bagaimana solusi dan jalan keluarnya? Al-jawab, jawabannya, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan apabila seorang wanita khawatir min ba'liha, dari suaminya, nushuzan, perbuatan nushuz, apa itu an-nushuz? An-nushuz adalah at-tarafu' wal-bughd wa tark al-mujama'ah. Arti nushuz di sini yaitu mengangkat dirinya di atas wanita ini, sombong terhadapnya dan membencinya dan meninggalkan, yakni tidak mau berhubungan dengannya. Ini merupakan perbuatan nushuz. Jika seorang wanita khawatir suaminya itu akan marah dan tidak senang dengannya, au i'raban, atau khawatir seorang wanita suaminya akan meninggalkannya, berpaling darinya, fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha, maka tidak masalah, tidak mengapa, tidak ada dosa bagi keduanya jika mereka mengadakan perdamaian. Jika mereka mengadakan perdamaian, bagaimana cara perdamaiannya? Nanti akan dijelaskan, yaitu dengan seorang wanita ini menggugurkan sebagian haknya. Dia gugurkan, yakni tidak mengapa, saya tidak diberi hak saya yang ini. Ini merupakan bentuk sulh, di antara bentuk sulh yaitu menggugurkan sebagian dari haknya. Kemudian Allah mengatakan, wassulhu khair, dan perbuatan as-sulh, perdamaian di antara mereka dalam rumah tangga ini, itu baik. Lebih baik daripada harus berpisah. Lebih baik daripada harus berpisah. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Tafsir dari ayat ini adalah, idza khafatil mar'atu min zawjiha ay yanfir 'anha, apabila seorang wanita khawatir suaminya akan meninggalkannya, aw ya'ridu 'anha, atau berpaling darinya, falaha an tusqit anhu haqqaha aw ba'dahu, maka boleh bagi wanita ini untuk menggugurkan haknya atau sebagian dari haknya, min nafaqatin, baik hak itu berupa nafaqah aw kiswah, atau pemberian pakaian, aw mabit, atau jatah bermalam di rumahnya, aw ghairi dzalik, atau selainnya, min huquqiha alaihi, dari hak-hak istri atas suami. Nah, istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. Maka jika terjadi kekhawatiran dari wanita ini terhadap suaminya akan berpisah, akan meninggalkannya, maka boleh dia menggugurkan sebagian hak-hak dirinya. Qala walahu an yaqbala dhalika minha, dan bagi suami boleh menerima itu, yakni dia menerima perdamaian ini dengan meninggalkan hak dia, tidak menunaikan haknya karena dia telah menggugurkan haknya sendiri. Boleh bagi suami melakukannya. Fala haraja 'alaiha fi badliha dhalika lahu. Dan juga di sisi lain tidak ada dosa bagi wanita dalam pengguguran haknya itu. Jadi suami boleh menerima perdamaian itu, sehingga dia tetap bersama hidup dengan istrinya ini, dan juga boleh bagi wanita untuk menggugurkan haknya. Wala haraja 'alaihi fi qabulihi minhu. Nah, beliau ulangi lagi, dan tidak masalah, yakni tidak berdosa bagi suami untuk menerima itu dari istrinya. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak ada dosa dari keduanya jika mereka melakukan perdamaian. Wasulhu khair, dan perdamaian itu baik. Ay khairu minal firaq, yani baik, lebih baik daripada perpisahan. Thumma dzakara qissata Khadijah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kisah istri Rasul alaihi salatu wassalam Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, wa annaha lamma kaburat, ketika beliau sudah berusia lanjut, wa azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala firaqiha. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam beliau ingin punya azm, punya keinginan untuk berpisah darinya. Salahathu, maka beliau radhiyallahu anha melakukan perdamaian ini. Ala ayyumsikaha, agar tetap menahan dirinya, jangan dipisahkan, jangan diceraikan. Wa tatruku yaumaha li Aisyah. Bagaimana caranya suluh itu yang dilakukan Saudah binti Zam'ah, yaitu dengan memberikan jatah harinya kepada Aisyah. Ya, Rasul alaihissalatu wassalam beliau memiliki beberapa istri, dan beliau setiap hari berpindah rumah, tinggalnya di rumah-rumah istrinya berpindah. Maka Saudah binti Zam'ah menggugurkan haknya, yakni sudah hari saya kasihkan untuk Aisyah. Faqabila dzalika minha, maka Rasul alaihissalatu wassalam menerima itu. Wa abqaha ala dzalik, dan beliau alaihi salatu wasallam membiarkan Saudah binti Zam'ah, membiarkannya tetap bersama beliau alaihi salatu wasallam. Nah, ini solusi dan jalan keluar bagi para istri yang melihat suami mereka sudah tidak suka lagi dengannya dan khawatir akan terjadi perceraian. Maka demikianlah solusi yang dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau yang dijelaskan oleh Allah azza wa jal dalam firman-Nya, fa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, ayat yang tadi kita telah baca. Nah, di sisi lain pula perlu diingat bahwa Allah azza wa jal mengharamkan seorang suami memberikan madarat terhadap istrinya. Jika seorang suami tidak suka dengan istrinya, jangan sampai suami tersebut memadaratkan istrinya. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan janganlah kalian para suami menahan mereka untuk memudaratkan mereka dengan iddahnya mereka. Disebutkan dalam tafsir bahwa dahulu jika seorang suami sudah tidak suka dengan istrinya, maka istrinya itu dijadikan dalam kondisi yang terugikan, yakni dalam kondisi sempit, dimudaratkan oleh suaminya. Suami ini mentalak istrinya. Sengaja dia mentalak. Jika seorang ditalak baru satu kali talak atau dua kali talak, itu ada masa iddah. Ada masa iddah yang nanti di masa iddah, jika di suami itu merujuk lagi, yakni melakukan rujuk terhadap istrinya, maka dia menjadi tetap tinggal lagi dan terputus masa iddahnya, dan jadi bersamanya lagi, tidak keluar masa iddah. Sehingga jadi orang dahulu, jika mereka ingin mudaratkan istrinya dengan cara seperti ini, mentalak istrinya sampai ketika sudah mendekati habis masa iddah istrinya ini dirujuk. Tujuannya apa? Supaya enggak keluar masa iddah. Nanti kalau sudah keluar masa iddah, dia boleh menikah dengan orang lain lagi. Bebas dia. Sehingga ditahan di rumah dalam keadaan dia dalam kondisi sempit, tidak diperlakukan dengan baik. Ditolak, kemudian mau habis masa iddahnya, dirujuk lagi. Kemudian ditolak lagi dengan tolak yang kedua. Ketika mau habis lagi masa iddahnya, dirujuk lagi. Sehingga ketika sudah dirujuk, kemudian ditalak lagi, maka iddahnya mulai dari awal lagi. Jadi tadi masa iddahnya sudah mau habis, ditalak, masa iddahnya sudah mau habis, kemudian dirujuk, kemudian langsung ditalak lagi, jadi mulai dari awal lagi masa iddahnya. Ini perlakuan zalim. Allah melarang perbuatan yang seperti ini. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jika kalian tidak suka, maka janganlah kalian menahan mereka untuk memudaratkan mereka dengan cara-cara iddah, dengan cara menahan iddah-iddah mereka. Wa may yaf'al dhalika faqad dhalama nafsah. Barang siapa yang melakukan yang seperti itu, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya. Naam, orang yang berbuat zalim itu hakikatnya tidak lain dia menzalimi dirinya sendiri. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bihasanatin wa ya'ti qad dhalama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Orang yang merugi di hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa kebaikan, tapi di sisi lain dia datang membawa kezaliman. Memukul fulan, membunuh fulan, berbuat zalim kepada orang lain. Fayu'khad min hasanatih, maka diambillah kebaikan-kebaikan dia. Perbuatan zalim, ingat, bukan untuk orang lain, itu untuk wa may yaf'al dhalika faqad dhalama nafsah. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan, itu kerugiannya kita yang rasakan. Kerugiannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Maka pikirkan, jika kita ingin berbuat zalim, kejahatan kepada orang lain, ingat, hakikatnya kita merugikan diri kita. Maka orang ini nanti di hari kiamat diambil kebaikannya, dikasihkan kepada orang yang pernah dizaliminya. Jika habis kebaikannya, maka apa kata Rasulullah SAW? Hatta idza faniyat hasanatuhu ukhidha min khotayahum, diambil pahala orang yang dizalimi ini, atau dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi itu diambil dosanya, ditumpukan ke dalam dosa dia. Baru diseret dan dilemparkan ke dalam an-nar. Na'udzubillah. Tapi kembali kepada masalah yang beliau sebutkan. Qala rahimahu qala hafizahullah ta'ala as-su'al tsani, soal yang kedua, soal yang berikutnya. Idza kanatil mar'atu mubghidatan lizawj. Masalah yang berikutnya ini, yaitu bila istri sudah tidak suka dengan suaminya, yakni marah. Tidak suka lagi dengan suaminya. Wala turidul baqa'a ma'aha. Dan dia tidak mau tinggal dengannya lagi. Maka apa yang harus dilakukan? Jadi gambaran masalah ini berbeda dari masalah yang pertama. Masalah yang pertama, jika istri ini masih ingin bersama dengan suaminya, tidak mau berpisah, hanya saja suaminya sudah tidak suka dengannya, maka caranya seperti tadi. Ada masalah ini, maka terjadi perselisihan, terjadi perpecahan antara suami dengan istri. Sama-sama tidak suka. Atau dari pihak istrinya saja, dia tidak suka dengan suaminya. Tidak mau dia tinggal lagi bersama suaminya. Maka, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah, yaqulullahu ta'ala firman Allah azza wa jalla, fa'in khiftum alla yukima hududallahi, fala junaha alaihima fima fdalat bih. Dan jika kalian khawatir, yakni para wali, jika kalian yakni wali, jika para wali itu khawatir, alla yukima hududallah, keduanya tidak akan menegakkan batasan-batasan Allah, fala junaha alaihima fima fdalat bih. Maka tidak ada dosa bagi keduanya, fima fdalat bih, berpisah dengan cara al-khulu', yaitu dengan membayar, mengembalikan mahar yang pernah diserahkan oleh suaminya kepadanya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa amma idza tashaqqa az-zawjan, dan jika terjadi perselisihan suami istri, wa lam taqum al-mar'atu bi huquqi ar-rajul, istri sudah tidak bisa lagi menunaikan hak suami, wa abghadathu, bahkan tidak suka, membencinya, walam taqdir ala mu'asharatihi, dan istri ini sudah tidak mampu lagi bergaul dengan baik bersamanya, maka falaha antaftadiya minhu bima a'taha, maka dia hendaknya mengembalikan maharnya itu kepadanya, yang dia berikan kepada dirinya, yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Wala haraja alaihima fi badliha lahu, dan tidak mengapa bagi keduanya untuk mengembalikan mahar itu. Wala haraja alaih, yakni wala haraja alaiha, tidak mengapa bagi wanita untuk mengembalikan maharnya, mahar yang diberikan oleh suaminya. Wala haraja alaihi fi qabuli dzalika minha, dan tidak mengapa bagi suami untuk menerima maharnya, kemudian berpisah dengan wanita, dengan istrinya. Intaha. Wa hadha huwa al-khulu', kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan ini merupakan khulu'. Apa itu khulu'? Khulu' adalah at-talaq bil mal. Talak dengan, yani perpisahan dengan adanya pembayaran harta. Dengan adanya pembayaran harta itu disebut khulu'. Ini dari sisi wanita. Jadi wanita yang meminta untuk bercerai, maka jika wanita yang ingin bercerai, maka dia harus mengembalikan mahar yang diberikan kepada oleh suaminya dulu. Ini disebut khulu'. Disebut khulu'. Tapi jika dari pihak suami yang mentalak istrinya, maka yang disebut talak. Disebut talak. Qala as-su'al, masalah soal yang berikutnya, idza talabat minhu al-firaq min ghairi udhrin. Jika seorang istri meminta kepada suaminya untuk bercerai tanpa ada udzur, famadza 'alayha min al-wa'id, maka ancaman apa yang ada atas wanita ini? Naam, haram, tidak boleh. Asalnya tidak boleh meminta talak dari suami tanpa ada udzur. Al-jawab an Thauban, hadis Thauban an Nabi alaihi salatu wasalam qala ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alayha raihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa ada alasan, maka haram baginya surga. Haram baginya aroma surga. Nah, ini merupakan perbuatan yang haram, bukan hanya sekedar makruh, karena ada ancaman dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wadhalika, hal itu dikarenakan, li'anna abghadal halali ilallah at-talak, dikarenakan sesuatu yang halal, yang paling Allah benci adalah perbuatan talak. Yarhamukallah. Wa innama yusaru ilaihi indal hajah. Tetapi, talak itu, yani meminta untuk diceraikan itu boleh dilakukan indal hajah, di saat ada keperluan. Di saat ada keperluan. Amma biduniha fa innahu makruh, adapun tanpa hajah, tanpa ada keperluan, maka fa innahu makruh, tapi yang benar adalah haram, tidak boleh, berdasarkan ancaman hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi. Maka kapan seorang wanita boleh meminta cerai dari suaminya? Dalam beberapa, karena ada alasan udzur yang diterima. Disebutkan oleh para ulama beberapa udzur, seperti misalnya seorang wanita tidak suka dengan akhlak suaminya, perangai suaminya, misalnya pemarah, kasar, cepat emosinya, tidak suka akhlak yang ada pada suaminya, atau sifat zahir yang dimiliki oleh suami, misalnya memiliki sifat yang buruk mukanya, atau punya kecacatan dalam tubuhnya, atau pendek, dan seterusnya. Maka ini diantara sebab boleh bagi wanita itu ada udzur. Ada udzur, dia sudah tidak suka dengan suaminya karena buruknya perangai atau sifat yang dimiliki oleh suami ini. Yang kedua, diantara udzur tersebut, yaitu apabila dia melihat suaminya itu kurang dalam agama. Kurang dalam agama. Seperti meninggalkan sholat, bermalas-malasan mendatangi sholat jamaah, atau berbuka di saat puasa Ramadan tanpa ada udzur, atau suka berbuat perbuatan-perbuatan haram, berzina, berkhulwat dengan orang-orang yang bukan mahram baginya, terus menerus di atas perbuatan maksiat, yakni kurang dari si agama, ini juga merupakan udzur syar'i. Boleh bagi seorang wanita untuk meminta diceraikan oleh suaminya. Maka boleh atas udzur ini. Juga di antara udzur tersebut adalah jika seorang suami tidak menunaikan hak wanita ini. Jika suami tidak menunaikan haknya, baik berupa nafkah atau keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh istri, demikian juga hak ranjang tidak ditunaikan, atau tidak adanya keadilan di antara istri-istri yang dimiliki oleh suaminya. Maka ini juga merupakan udzur-udzur yang syar'i, yang dengannya boleh seorang wanita meminta untuk diceraikan oleh suaminya. Yang tadi yang pertama adalah tidak menyukai akhlak perangainya atau sifat zahirnya. Yang kedua, kekurangan yang ada pada suami dari sisi agama. Yang ketiga, jika tidak ditunaikan haknya. Maka ini beberapa bentuk udur-udur yang syar'i yang boleh bagi seorang wanita minta untuk diceraikan oleh suaminya. Tapi jika tanpa ada udur, maka haram, tidak boleh. Lima yatarattabu alaihi minal adrar, dikarenakan akan timbul madarat-madarat allati la takhfa, yang sangat besar, yang tidak yang diketahui bersama. Wal hajatu allati tulji'ul mar'atu ila talabi talaq, dan adanya keperluan yang mendesak bagi wanita untuk minta talak, boleh. Seperti ayyam tani'a minal qiyami bihaqqiha, seperti misalnya suami tidak menunaikan haknya, alaihi ala wajhi tadarr ala wajhi ala wajhin tadarrara bil baqa'i ma'ahu. Dengan sengaja, misalnya suami sengaja tidak menunaikan haknya, dan juga dengan sengaja dia tidak memberikan haknya itu, dan sengaja memudaratkan wanita itu, maka boleh bagi dia untuk minta untuk diceraikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, hendaknya suami itu menahan dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik. Tidak benar, tidak dibenarkan melakukan perbuatan madarat kepada pihak yang lain. Qala Ta'ala, juga Allah berfirman, lil ladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, dan bagi orang-orang yang mengila istrinya, mengila, al-ila yaitu bersumpah untuk tidak menghubungi istrinya selama 4 bulan. Selama 4 bulan dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan. Ini disebut al-ila. Jika seorang itu mengila istrinya, maka batasan waktu ila itu yang harus ditunggu oleh istrinya adalah 4 bulan. Jika lebih dari itu, maka berhak istri ini meminta untuk diceraikan. Tetapi fa'in fa'u, jika suami itu kembali rujuk dari ilaknya, yaitu dia kembali menggaulinya lagi, menghubunginya lagi, dan dia menebus dosanya, menebus kafarah, karena dia tadi bersumpah, dia tebus kafarahnya, fa'inna allaha ghafurur rahim, jika dia kembali lagi kepada istrinya, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang terhadap apa yang telah dia perbuat. Wa in azamut talak, tapi jika suami-suami itu telah niat tolak, dari awal dia sudah meniatkan tolak, maka hakikatnya telah jatuh talak itu. Fa inna Allah samiun alim. Wa in azamut talak, dan jika mereka meniatkan tolak, maka sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yani maksudnya at-talaq yaqa. Jika suami itu mereka bersumpah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih, dan dia meniatkan itu adalah talak, maka ini merupakan talak, walaupun lafadznya tidak lafadz talak. Tapi itulah beberapa permasalahan yang bisa kita ambil di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Naktafi li hadza wa qadr. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.